Betapa rindu hatiku akan senyum wajahmu, betapa rindu hatiku akan kasih sayangmu. Sunyi rasa hidupku kalau ku tak kembali rajut. Siapa ku bertanya, Raju, kasihanilah aku, Raju. Sayangmu sunyi.